Hey, makasih udah dengerin sampai track terakhir. Iya. Ini bukan soal keren atau enggaknya album ini. Nope. But we just want you to switch. That's right. That's all. We want you to switch segala perspektif yang salah soal musik hip hop, soal kehidupan anak-anak muda Kristen, soal perspektif yang bilang bahwa we should all stick in one place. Nah, that's right. Be exclusive. Enggak, man. Gua harap teman-teman anak-anak muda yang lain yang dengar lagu ini, album ini, mau untuk keluar ada di sana, stay relevant. Yeah, tapi juga tetap jadi anak-anak Tuhan. Yes. Amen. Amen. God bless you all. Tunggu album-album selanjutnya dari Disciples. Yes. Peace. That's right. Hip hop on a higher level.